Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang maf'ul bih dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, yaitu masuk ke pembahasan aqsamuhu, pembagian dari maf'ul bih. Diterangkan di sini al-maf'ulu bihi qismani, maf'ul bih itu ada dua bagian. Awalan sharihun, sanian ghairu sharihin. Yang pertama adalah maf'ul bih yang sharih, yang kedua maf'ul bih ghairu sharih. Awalan as-sharihu wa huwa qismani. Maf'ul bih sharih itu ada dua bagian. Alif ismun zahirun, yang alif atau pertama adalah isim zahir. Maf'ul bih sharih yang jelas adalah yang pertama berupa isim zahir. Nahwu contoh fataha Khalidunil baba. Khalid telah membuka pintu. Wa nahwu qali ta'ala khalaqallahu samawati wal arda. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya, maka al-baba ini maf'ul bih yang sharih, dan as-samawati juga maf'ul bih yang sharih. Sehingga alamat i'rabnya jelas. Al-baba isim mufrad dengan fathah zahirah, as-samawati jamak muannats salim dengan kasrah, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya tanda i'rab itu ada lima, ya, di sana ketika berupa isim mufrad dengan fathah, ketika berupa jamak muannats salim atau mulhaknya dengan kasrah. Kemudian yang ba dhamirun, termasuk maf'ul bih sharih adalah berupa dhamir. Nahwu contohnya iyyaka na'budu, akramtuka. Maf'ul bih berupa dhamir, baik dhamir nasab munfasil maupun dhamir nasab muttasil. Ya, nasab munfasil contohnya iyyaka na'budu. Ini maf'ul bih yang didahulukan untuk menunjukkan makna hasr, makna pembatasan, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kemudian akramtuka, ini contoh maf'ul bih berupa dhamir nasab muttasil. Akramtuka, aku telah memuliakanmu. Kemudian yang kedua, sanian ghairu sharihin, maf'ul bih ghairu sharih. Wa huwa qismani, dan maf'ul bih ghairu sharih itu ada dua bagian. Alif masdarun muawwalun, yang pertama atau alif adalah masdar muawwal. Ya, sehingga ketika ada masdar muawwal kita sebut dia maf'ul bih ghairu sharih. Nahwu contoh alimtu annaka mujtahidun. Saya mengetahui kamu itu orang yang sungguh-sungguh. Maka annaka mujtahidun ini adalah masdar muawwal. Kenapa? Karena tersusun dari anna plus isimnya plus khobarnya. Ya, dia ditakwil dengan masdar. Ai alimtu, alimtu jtihadaka. Saya mengetahui kamu adalah orang yang sungguh-sungguh. Saya mengetahui kesungguhanmu. Contoh yang lain, masdar muawwal menggunakan an dan fi'il mudhari. Uridu an asroba, saya ingin minum. Ai uridu syurba, saya ingin minum. Ya, an asroba takwilannya asyurba. Ini adalah masdar muawwal dan dia disebut maf'ul bihnya adalah ghairu sharih. Kemudian termasuk maf'ul bih ghairu sharih adalah yang ba jarun wa majrurun, yaitu jar dan majrur. Huruf jar dan isim yang dijarkan olehnya. Nahwu contoh ghadibal mudarrisu 'ala tullabi. Pak guru marah kepada para siswa. Ya, tentunya ya siswa yang bandel mungkin ya. Kalau siswanya manut itu tidak bandel ya, insya Allah tidak marah. Ya, kadang dikasih PR enggak ngerjakan. Ya, disuruh menghafalkan tidak mau menghafalkan, disuruh nulis malah mainan sendiri. Misal itu kan kadang bikin bikin marah bagi sebagian guru gitu. Ini contoh saja ya, semoga tidak terjadi di tempat kita masing-masing. Ghadibal mudarrisu 'ala thullabi, pak guru marah kepada para siswa. Ya, di sini ada 'ala thullabi, maka fal jaru wal majruru 'ala thullabi, jar majrur yaitu 'ala thullabi fi mahalli nasbin, dia posisinya nasab, maf'ulun bihi ghairu sharihin, dia maf'ul bihi ghairu sharih. Ya, jadi itulah pembagian maf'ul bih ya, ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Ya, dengan mengetahui ini nanti kita akan bisa mencermati, oh ini maf'ul bih cuma dari sisi ghairu sharih, ketika berupa apa? Misalnya tadi masdar muawwal, ketika berupa jar dan majrur. Kemudian wa qad yuhdhafu harful jarri fayantasibul majruru ala annahu maf'ulun bihi. Terkadang huruf jernya itu dihilangkan, lalu isim yang dijerkan olehnya dia sebagai maf'ul bihnya. Ya. Isim yang harusnya dijer dia menjadi dinasob karena sebagai maf'ul bihnya. Nih, saya ulangi, terkadang ada sebuah isim dia harusnya didoleh oleh huruf jer, tapi huruf jernya dihilangkan. Sehingga kaidahnya setiap huruf jer yang dihilangkan, maka isim yang dijerkan olehnya menjadi nasab itu. Jadi bukan menjadi jer ya, ketika ada sebuah lafad dijer tanpa adanya amil jer, tanpa adanya alasan dijer, maka ini mustahil. Kenapa? Karena kalau dihilangkan huruf jernya bukan kasroh, bukan majrur, tapi mansub gitu. Terkadang ada huruf jer dihilangkan, kemudian isim yang dijerkannya itu menjadi dinasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Wa yusamma hadha an-naw' ya. Wa yusamma hadha an-naw', maka jenis yang semacam ini, dan ini sering kita jumpai dan ini perlu kita ketahui istilahnya, disebut dengan al-mansuba 'ala an-nas'il khafidhi. Isim yang dinasab karena dihilangkannya huruf jar atau huruf khafad. Al-mansub 'ala an-nas'il khafid. Isim yang dijer karena dihilangkannya huruf khafad. Kita lihat contoh nahwu tamurruna diyara, mereka melewati rumah-rumah ya, mereka melewati rumah-rumah. Wal aslu tamurruna bidiyari, asalnya adalah tamurruna bidiyari, ada ba-nya karena marra pasangannya huruf ba. Marartu bi Zaidin, misal saya melewati Zaid ya, karena marra sendiri dia fi'il lazim, supaya makna mutaaddi tambahkan huruf ba ta'diyah. Maka terkadang huruf ba-nya dihilangkan, maka lafaz setelahnya langsung dinasab. Maka contoh ini tamurruna diyara, kita katakan ad-diyara mansubun 'ala naz'il khafid, dia dinasab karena menghilangkan huruf khafad. Wa nahwu qali ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan, dan Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki. Maka di sini ada qaumahu, ada huruf jar yang dihilangkan ay min qaumihi ya, memilih di antara kaumnya ya, bukan memilih seluruh kaumnya, di antara kaumnya dipilih berapa? 70 orang. Nih, berarti ada huruf min yang dihilangkan. Maka kita katakan qaumahu mansubun 'ala naz'il khafid. Lafaz qaumahu dia dinasab karena menghilangkan huruf khafad berupa apa? Berupa min. Wa hadful jari ba'dal fi'li lazimi sama'iyun la yuqasu 'alaihi. Menghilangkan huruf jar atau membuang huruf jar setelah fi'il lazim itu bersifat sama'i. Ya, membuang huruf jar setelah fi'il lazim bersifat sama'i. La yuqasu 'alaih, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Artinya sama'i. Ya, misalnya sering kita jumpai ada lafadz dakhalan nara, dakhalal jannata. Yaitu setelah dakhala kan dia dakhala sendiri fi'il lazim ya. Kemudian setelahnya dinasab. Ya. Maka ini sama'i. Setelah dakhala boleh setelahnya nasab. Ya, karena seakan-akan ada ilahnya, dakhala ila nari, dakhala ila jannati, dakhala al-fasla, dakhala ila al-fasli. Ya. Tapi yang tidak ada sama'inya, maka kita tidak perlu mengkiaskan. Ya, misalnya ya, keluar dari kelas kharajal fasla, ya kharaja ada minnya, kharaja minal fasli, misal seperti itu. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Tadi dikatakan apa hukumnya sama'i, yajuzu hatu harfil jarri kiasan. Ada satu kondisi di mana membuang huruf jar dihukumi boleh boleh dikiaskan. Kapan itu? Idza waqa'a qabla an wa annal masdariyataini, ketika terletak sebelum an atau anna yang dua-duanya bersifat untuk menjadikan makna masdar. Atau an masdar dan anna juga masdar. Nahu contoh ya, contoh misalnya amaronallahu, Allah memerintahkan kepada kita bi an nusolliya, memerintahkan kepada kita untuk sholat. Di sini ada huruf jarnya amaro, pasangannya ba. Wa yajuzu amaronallahu an nusolliya. Nah, di sini rubahnya dihilangkan. Ya, kenapa? Karena terletak qobla an, dia terletak sebelum an. Ya, seakan-akan sebelum an ini ada rubahnya amaronallahu an nusolliya, yang asalnya bi an nusolliya, ba-nya dihilangkan. Itu boleh dikiaskan, itu kan. Wa nahu, dan contoh yang lain, asyhadu bi annaka shadiqun, saya bersaksi bahwa kamu itu jujur. Wa yajuzu asyhadu annaka shadiqun, saya bersaksi bahwa kamu itu jujur. Ada ba-nya, yaitu bi annaka, ba-nya dihilangkan. Dan yang semacam ini boleh dikiaskan, tapi syaratnya tadi apabila huruf jarnya itu terletak sebelum an dan juga anna. Ya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembagian maf'ul bih. Yang intinya di sana maf'ul bih ada sharih dan ada ghairu sharih. Sharih itu adalah maf'ul bih berupa isim zahir dan juga berupa dhamir, dan ghairu sharih berupa masdar muawwal ataupun jar dan majrur. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.